Mitra bisnis untuk membuat kinerja pemerintahan, berbagai departemen dan pemerintah sendiri telah banyak mencoba usaha reformasi birokrasi. Namun komposisi birokrat di dalam negeri dinilai masih terlalu gemuk, sehingga anggaran negara masih banyak keluar untuk membiayai birokrasi meskipun pelayanannya masih terus ada keluhan. Di sisi lain ada anggapan efektivitas birokrasi dalam negeri sulit berkembang lantaran sistem perekrutan birokrat yang tertutup, tingkat insentif yang masih rendah, dan banyak perlindungan hak birokrasi oleh undang-undang. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, mengapa Indonesia tidak melakukan sistem perekrutan birokrat yang terbuka agar orang-orang terbaik yang selama ini lebih memilih sektor swasta dapat juga memiliki peran membangun negara? Dulu kekhawatirannya begini, kalau misalnya bukan orang dari pegawai negeri yang masuk, maka bisa ditaruh orang-orang luar, orang partai misalnya, yang bukan ekspertis di bidang itu. Dan itu kalau ditaruh orang luar, karir path orang di departemen bisa terganggu. Akibatnya, orang harus memulai karir dari bawah. Nah, sebetulnya nggak ada masalah dengan itu. Tetapi selama Anda bisa dapat talent yang baik sejak awal. Nah, kalau Anda mau dapat talent yang baik sejak awal, insentifnya mesti sama. Anda bayangin aja kalau orang start gajinya berapa? 1 sekian gitu. Sementara di private sector startnya 5. Yang bagus-bagus tentu akan ketarik ke private sector. Nah, ini orang yang masuk dari awal ini kualitasnya mungkin karena yang bagus-bagus ketarik untuk yang income yang lebih tinggi, ya mungkin nggak sebagus itu. Nah, ini kan yang nanti kemudian jadi ke ujung gitu. Kalau dalam situasi mungkin berapa puluh tahun yang lalu, itu mungkin nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena perbedaan antara private sector dengan state-nya, dengan public servant-nya nggak terlalu tinggi. Saya ambil contoh misalnya tahun 80-an, itu private sector kan nggak berkembang. Yang besar tuh orang semua berpikirnya mau jadi pegawai negeri kan? Sehingga yang baik masih masuk jadi pegawai negeri. Tuh orang mau jadi pegawai negeri karena dia mau sekolah. Nah sekarang bayangkan, Anda mau sekolah nggak perlu jadi pegawai negeri, karena scholarship-nya tersedia. Kemudian perbedaan gaji antara private sector dengan pegawai negerinya jauh. Sehingga kemudian, ini yang disebut yang berlaku namanya Gresham Law. Bad money drives out good money. Yang jelek itu nendang keluar yang bagus gitu. Kalau sistem ini dipertahankan terus-menerus, apalagi kemudian cara berpikirnya adalah penghematan dilakukan, gajinya aja dikecilin gitu. Ini nggak akan menolong. Karena sistem struktur, sistem insentif kita itu rusak. Selama ini negara selalu melakukan penyesuaian gaji dari pegawai negerinya, yang terkadang jumlah personil yang ada tetap masih besar. Kalau begini, bukankah hanya membebani keuangan negara, Mas? Makanya sebetulnya yang dibutuhkan adalah reformasi birokrasi. Kalau reformasi birokrasi itu yang paling penting sebetulnya exit-nya. Apakah kita butuh pegawai negeri sebanyak ini? Apakah jauh lebih ramping, tetapi efisien, efektif, dan kemudian gajinya lebih tinggi? Kalau mau lakukan itu, kan berarti mesti ada exit. Kalau exit-nya ini tidak dimungkinkan karena pegawai negeri nggak mungkin diberhentikan, paling dirumahkan, kalau Anda berhentikan Anda di PTUN, maka nggak ada exit-nya. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.